suasana yang penuh sandiwara. Mayo, manipulasi di kanan kiri, jika laku nyaris membudaya. Oh, prostitusi jalanan, sampahnya kehidupan, lengkap sudah proses sadar.